bagaimana sikap kita atau adab kita apabila bertemu dengan orang Syiah. Kalau orang itu jelas-jelas menyatakan Syiahnya, gak usah diucapkan salam kepadanya, dan kalau dia mati gak usah dikubur jenazahnya, gak usah disolati jenazahnya, kalau dia sakit gak usah dijenguk sakitnya. Haram untuk menjenguk dan mengenal mereka, karena mereka lebih jahat dari Yahudi dan Nasara. Kenapa lebih jahat dari Yahudi dan Nasara? Al-Imam Asy-Syafi'i menerangkan kenapa mereka itu lebih jahat dari Yahudi dan Nasara. Al-Imam Asy-Syafi'i menerangkan, kalau engkau tanya kepada orang Yahudi, siapakah orang yang paling baik dalam agamamu? Orang Yahudi akan mengatakan orang yang paling baik dalam agama kami adalah murid-muridnya Musa. Kalau engkau tanya kepada orang Nasara, siapakah orang yang lebih baik, yang paling baik dalam agamamu? Mereka orang Nasara akan mengatakan orang yang terbaik dalam agama kami adalah murid-muridnya Isa. Dan kalau kamu tanya kepada orang Syiah Rafidah, siapakah orang yang paling jelek dalam apa dalam agamamu? Mereka akan mengatakan orang yang paling jelek dalam agama kami adalah murid-muridnya Muhammad SAW. Maka Imam Syafi'i mengatakan ini menunjukkan bahwa mereka lebih jahat daripada Yahud dan Nasara. Nah,